إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوات الإسلام, kita lanjutkan hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril, dan sudah kita baca hadisnya pada pertemuan minggu lalu. Adapun sekarang kita ambil faidah yang bisa kita petik dari hadis Jibril yang panjang. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah berkata, hadal hadis yustafadu minhu fawaid. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Minha anna min hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam mujalasatu ashabi. وهذا الهدى يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. Di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senang duduk-duduk dengan para sahabatnya. Ya kan, ini berdasarkan perkataan Umar, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Utsaimin, ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaannya beliau duduk dengan para sahabatnya. Duduk ngapain, Pak? Ya tentu duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengajarkan ilmu. Di antaranya juga untuk mengajak mereka bermusyawarah. Iya. Ini perkara yang tentunya seorang pemimpin ataupun seorang alim, ya jangan sampai dia merasa angkuh untuk duduk bersama teman-temannya. Ya. Walaupun tentunya usahakan majelisnya disertai dengan zikir, disertai dengan apa namanya? Faidah-faidah ilmu. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majalasa qaumun majlisan la yadhkuruna Allah ta'ala fi wa la yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa kanat 'alaihim tirah yaumil qiyamah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis dan mereka ternyata di majlis itu tidak mengingat Allah, tidak pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kata Rasulullah akan menjadi kekurangan untuknya pada hari kiamat. Insya'a adzabah wa insya'a ghafaralah. Jika Allah kehendaki, Allah akan adab dia, dan jika Allah kehendaki, Allah akan maafkan dia. Bahkan dalam riwayat Ibn Majah dengan lafaz illa qamu ala mithli jifati himar, kecuali mereka bubar dari majelis itu dalam keadaan seperti bangkai keledai. Usahakan ya di dalam majelis kita, ngobrol kita, kita warnai dengan ya zikir atau faidah ilmu dan yang lainnya. Bukan semata-mata hanya membicarakan tentang dunia, tapi juga kita berusaha untuk mewarnainya dengan salawat, dengan zikir dan yang lainnya. Faedah yang kedua, wa minha annahu yambagi lil insan ayyakuna dha isyratin ma'an nas wa mujalasah wa alla yanzawiya anhum. Seseorang itu yang lebih bagus dia supel dalam bergaul dan tidak menjauh dari manusia. Jadi yang paling bagus itu ya kita bergaul dengan orang, Pak. Walaupun memang ya para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama, bergaul atau tidak bergaul. Sebagian ulama mengatakan bergaul lebih baik. Dasar dalilnya apa? Nabi bergaul, para sahabat bergaul. Nabi juga bersabda, "Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Orang yang bergaul dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka itu lebih baik, kata Rasulullah, dari orang yang tidak bergaul dan tidak sabar menghadapi gangguan mereka. Sementara sebagian ulama mengatakan, oh enggak bergaul dengan cara kita tinggal di puncak gunung, lembah-lembah, itu lebih baik. Kenapa katanya? Karena lebih selamat dari fitnah, selamat dari ghibah, selamat dari menggibah orang, selamat dari menzolimi orang. Iya. Di antara dalil yang mereka sebutkan, di antaranya hadis bahwa Nabi SAW mengatakan, "Yusiku an yakuna khairu malil muslim ghanaman yatba'u biha sya'fal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan." Hampir-hampir sebaik-baiknya harta seseorang itu adalah kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung atau di lembah-lembah. Ia lari membawa agamanya dari apa? Fitnah. Namun yang rajih dalam masalah ini, ya, dilihat keadaan masing-masing. Kalau ada orang kalau bergaul dia malah terwarnai, dia mudah ikut-ikutan, gak punya pendirian. Yang kayak ginian lebih baik jangan. Udah di rumah aja deh. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Abdullah bin Amr bin Al As supaya banyak-banyak tinggal di rumah. Tapi kalau dia memang masya Allah orangnya bisa mewarnai, dia kalau bergaul tuh bisa mewarnai orang, maka yang seperti ini yang lebih baik bergaul. Dan maslahat bergaul untuk orang seperti ini besar, Pak. Karena untuk mengajak orang kepada kebaikan, bagaimana lagi kalau bukan dengan cara bergaul? Ya tidak. Iya. Nah, ini yang jelas kata Syekh Utsaimin, kita ya sebagai seorang muslim terutama berusahalah dalam pergaulan dengan manusia, kita bergaul dengan baik, kita tidak menjauh mereka. Jangan kita punya sifat eksklusif dalam artian gak mau bergaul sama sekali. Ya. Tapi kalau eksklusif artinya kita tidak mau sembarangan bergaul karena khawatir agama kita terseret, ya gak masalah seperti itu. Ya. Wa min fawaidil hadith, kata Syekh Utsaimin, faedah yang ketiga, di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, annal khulthah ma'an nas afdal min al-uzlah ma lam yakhsha al-insan 'ala dinih. Bergaul dengan manusia itu lebih utama daripada mengasingkan diri selama seseorang tidak khawatir rusak agamanya akan rusak. Ini sudah kita sebutkan tadi. Wa min fawaidi hadzal hadis, faedah yang keempat yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh Utsaimin, anna al-malaikata alaihimus salatu wassalam yumkin an yadhharu lin-nas bi ashkalil bashar. Para malaikat itu mampu untuk membentuk dirinya menjadi manusia. Iya. Tapi tentunya akhi, di zaman sekarang kan kita tidak bisa memastikan ini malaikat apa bukan. Kalau di zaman Rasulullah SAW yang memberitahu siapa? Rasulullah yang memberitahu ini Jibril. Sekarang antum bisa gak pastikan, wah ini jangan-jangan malaikat nih. Iya. Tentu kita tidak bisa. Iya. Dari mana kita ambil faedah ini? Disebutkan dalam hadis tersebut, kata Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyab syadidu sawadish syar. la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat apa? Putih. Tidak ada di antara kami yang mengenalnya, dan tidak terdapat padanya tanda-tanda perjalanan apa? Jauh. Masya Allah. Hati ini malaikat Jibril ini, Pak. Makanya di akhir hadis itu Rasulullah SAW apa? Ini Jibril datang untuk mengajarkan agama kalian. Ya. Jadi malaikat itu bisa membentuk menjadi ya, bentuk manusia. Faedah selanjutnya kata beliau, husnu adabil muta'allim amaman mu'allim. Haitsu jalasa Jibril amaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhil jilsah addala 'alal adabi wal isqa. Walisti'dad lima yulqi ilaih. Hadis ini menunjukkan hendaknya seorang penuntut ilmu ketika duduk di majlis ta'lim memperhatikan adab. Lihat malaikat Jibril datang, kemudian malaikat Jibril duduk di hadapan Rasulullah SAW, dimana disebutkan kata Umar di situ, maka malaikat Jibril menempelkan lutut dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meletakkan tangannya di atas pahanya sambil berkata, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam, apa itu Islam?" Seakan malaikat Jibril, Pak, ngajarin kita, "Gini loh hadap datang ke majelis taklim." Beliau datang dalam keadaan rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Berarti ini menunjukkan, Pak, kalau kita ke majlis taklim pakai baju yang paling bagus, dan kalau bisa pakai baju putih kalau bisa, kalau enggak masalah. Kalau bisa rambutnya juga diberikan wangi, jangan sampai banyak kutu atau yang lainnya gitu kan. Makanya Imam Malik, beliau kalau pergi ke majlis taklim untuk mengajar, beliau memakai pakaian yang paling bagus dan minyak wangi yang paling wangi. Iya. Yeah. Dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka menghormati ilmu. Yang kita tuntut ini ilmu. Dan kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita kepada apa? Harta. Melebihi kebutuhan kita kepada dunia. Iya. Wa minha faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jawazu su'alil insan amma ya'lam min ajli ta'limi man la ya'lam. Bolehnya seseorang bertanya kepada guru tentang suatu permasalahan yang sudah dia ketahui jawabannya, tapi tujuannya untuk memberitahu yang lain. Ya, tujuannya untuk mengajarkan yang lain. Contoh misalnya, kita melihat teman kita masih melakukan perbuatan yang tidak baik. Kalau kita yang langsung menegur mungkin gak enak. Akhirnya kita bikin pertanyaan deh. Ya. Tujuannya supaya ustadz itu menjelaskan. Ya. Maka seperti ini boleh, gak apa-apa. Lihat malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu Islam? Ketika Rasulullah menjawab, apa kata malaikat Jibril? Sodak, kamu benar. Ya, sampai-sampai Umar merasa heran, ini orang kok aneh sih? Dia yang bertanya, dia yang menjawab. Ya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annal mutasabbib lahu hukmul mubashir. Idza kanat al-mubasharatu mabniyatan 'ala as-sababi, bahwa penyebab, orang-orang yang menjadi sebab itu hukumnya sama dengan orang yang melakukan langsung. Apabila perbuatan tersebut memang terjadi gara-gara sebab tersebut. Contoh misalnya antum gali lubang di tengah jalan, gara-gara antum akhirnya ada orang yang celaka. Maka antum bilang gini, salah sendiri nggak ngelihat kalau di tengah di jalan ada lubang. Kita katakan justru sebab ente kenapa bikin lubang tengah jalan. Kecuali kalau ente bikin lubang di bukan di tengah jalan, di pinggir jalan apa di tempat yang aman dan sudah dikasih apa penjaga dan yang lainnya, tahu-tahu ada orang nyemplung, ya kita nggak bisa disalahkan. Kenapa? Karena kita sudah berusaha untuk ya menggalinya juga bukan di tempat sembarangan dan yang lainnya. Dari mana kita ambil faedah ini, akhi? Itu para sahabat jadi tahu gara-gara sebab apa? Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah yang menjawab. Berarti yang melakukan perbuatan menyampaikan ilmunya siapa? Rasulullah langsung. Tapi Rasulullah menyampaikan ilmu itu sebabnya oleh siapa? Oleh Malaikat Jibril. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ini Jibril datang mengajarkan agama kalian. Padahal yang mengajarkan siapa? Rasulullah. Tapi disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh Malaikat Jibril. Iya. Wa min fawaidi hadzal hadis, faedah selanjutnya kata beliau, bayanun annal Islam lahu khamsatu arkan. Hadis ini menjelaskan bahwa Islam itu ada lima rukun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan apa? Islam artinya kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan dan haji ke Baitullah jika kamu mampu. Nah, ini yang disebut dengan rukun Islam. Tapi Pak, dalam melafaz Abu Hurairah, Rasulullah SAW tidak menyebutkan haji. Dalam lafaz Abu Hurairah, Rasulullah hanya sampai kepada apa? Hah? Kepada puasa Ramadan aja, titik. Apakah berarti rukun Islam cuma empat? Ya enggak. Iya. Yeah. Nabi SAW ditanya tentang Islam. Maka Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa hakikat Islam itu adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat lahiriah. Beda ketika Nabi SAW menjelaskan tentang rukun Islam. Beliau bersabda apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima. Maka Rasulullah sebutkan. Kalau di sini Rasulullah ditanya tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Rasulullah ingin menjelaskan tentang hakikat Islam itu apa. Iya. Makanya mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ini semua amalan-amalan yang sifatnya apa? Lahiriah, terlihat. Oleh karena itulah sudah sebagaimana pernah kita sampaikan, Islam itu lebih identik dengan perbuatan yang sifatnya lahiriah. Maka siapapun yang memperlihatkan dua kalimat syahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, maka kita hukumi dia sebagai apa? Muslim. Tapi bisa enggak kita hukumi dia sebagai seorang mukmin yang sempurna? Belum tentu. Iya. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, wa min fawaidi hadzal hadis annahu la budda an yashhadal insan syahadatan bilisani muqinan bihi qalbu biqalbi alla ilaha illallah. Bahwa seorang manusia wajib dia bersyahadat dengan lisannya dengan penuh keyakinan dengan hatinya. Apa bersyahadatnya? La ilaha illallah. Wajib. Siapapun anda yang ingin masuk Islam, wajib anda bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Tapi kalau kita lahir dalam keadaan Islam, perlu enggak bersyahadat lagi, Pak? Enggak perlu, cukup. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas apa? Fitrah. Iya. Maka syahadat ketika mengucapkan asyhadu. Apa makna syahadat itu, Pak? Dalam bahasa Arab asyhadu itu artinya bersaksi. Apa makna bersaksi itu? Kalau antum dimintai jadi saksi, kemudian antum berkata, saya Pak siap jadi saksi, Pak. Kenapa antum berani bersaksi? Sebabnya apa? Oh, saya menyaksikan sendiri, Pak, kejadiannya, Pak. Makanya saya berani bersaksi. Karena saya pada waktu itu ada di tempatnya dan saya lihat sendiri. Berarti, Pak, orang yang berani bersaksi dia harus di atas apa? Ilmu. Ya tidak. Sekarang kalau antum enggak ngelihat kejadiannya, enggak paham permasalahannya, tahu-tahu antum diminta jadi saksi, berani? Enggak berani. Gimana saya mau jadi saksi, Pak? Saya enggak tahu kejadiannya. Saya enggak tahu ilmunya. Kenapa saya jadi saksi? Berarti orang yang bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, syarat utamanya apa? Ilmu. Iya. Nah, ilmu inilah yang menghasilkan keyakinan. Sebab tanpa ilmu kita tidak bisa yakin, Pak. Mungkin enggak? Antum tiba-tiba yakin tapi enggak tahu ilmunya. Mungkin? Mungkin? Enggak mungkin. Yang namanya yakin, saya yakin. Oke, anda yakin ada jin? Ada. Dari mana anda yakin? Ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Bahkan di Al-Quran ada surat namanya surat jin. Masya Allah, anda punya ilmunya. Anda yakin, ya, bahwasannya apa namanya, arasy Allah itu dipikul oleh malaikat? Oh, saya yakin. Dari mana tahunya? Ya, saya punya dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Ketika kita punya ilmu yang kokoh dan kuat, pada waktu itu akan muncul apa? Yakin. Makanya beliau di sini mengatakan dengan penuh keyakinan. Dan yakin tidak mungkin muncul kalau tanpa disertai apa? Ilmu. Ya. Syahadat asyhadu, Pak. Ketika antum jadi saksi, kemudian antum diminta sebagai saksi dan antum menyatakan siap. Konsekuensinya apa, Pak? Konsekuensinya antum harus mengabarkan persaksian anda kepada siapa? Hakim, qadhi. Ya enggak? Demikian pula kata para ulama, orang yang mengucapkan asyhadu dia bersaksi. Maka dia harus mengabarkan persaksiannya kepada manusia dengan jelas bahwasannya dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Nah, ini kita ambil faedah berikutnya. Wa min fawaidi hadzal hadis anna hadzal din la yakmul illa bi syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa agama ini tidak akan sempurna kecuali dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Cukup enggak seseorang hanya mengatakan la ilaha illallah tapi tidak mengakui Muhammad Rasulullah? Pak, saya mau syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah aja, Pak. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya enggak terima. Kita katakan, oh, Islam anda enggak diterima. Anda menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. dan anda yakin betul bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, dan anda pun tidak pernah mau memalingkan ibadah kepada selain Allah kecuali satu, anda tidak mengakui Rasulullah. Muslim? Bukan Muslim. Orang Yahudi punya keyakinan enggak bahwa zat yang berhak disembah itu hanya Allah? Oh iya pak. Orang Yahudi itu punya keyakinan, sebagian mereka punya keyakinan seperti itu. Tapi masalahnya mereka tidak mau mengimani risalah siapa? Risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kata beliau, agama ini tidak akan sempurna kecuali dengan mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Nah, sekarang apa konsekuensinya, Pak? Ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Dalam kitab Al-Ushulu Tsalatsah dikatakan apa? Dan bahwasana makna Muhammadur Rasulullah artinya tasdiku fima akhbar. Artinya membenarkan semua berita dan pengabaran yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua berita yang Rasulullah kabarkan wajib dibenarkan, Pak. Selama hadisnya sahih loh, Pak. Rasulullah mengabarkan berbagai macam berita-berita yang akan terjadi sampai hari kiamat, dan kebanyakan terjadi. Rasulullah mengabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat, ternyata kita lihat sendiri dengan mata kepala terjadi, ya tidak. Maka tanda hari kiamat yang belum terjadi pasti akan terjadi. Rasulullah mengabarkan tentang kejadian-kejadian yang ada di hari kiamat nanti, wajib kita imani bahwa itu benar, hak. Ya. Rasulullah mengabarkan akan adanya adab kubur, wajib kita imani walaupun akal kita belum memahaminya. Wajib kita imani. Ini yang pertama, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hadisnya sahih. Yang kedua apa? Imtithalu ma amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Mempraktikkan perintah-perintah Rasul dan menjauhi larangan-larangan Rasul. Maka ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita harus siap untuk menjalankan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Karena yang namanya Rasul membawa syariat, tidak Pak? Larangan namanya Rasul itu tugasnya apa sih? Hah? Tugasnya Rasul itu mubalig. Mubalig itu apa? Menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah. Risalah dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Isinya risalah itu apa? Aturan, perintah, larangan, batasan-batasan. Berarti kalau kita mengucapkan Muhammad Rasulullah, apa konsekuensinya? Konsekuensi kita menjalankan perintahnya, menjauhi apa? Larangannya. Sekarang kalau antum meyakini Rasul Muhammad Rasulullah, tapi maaf, saya tidak mau menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, kita katakan syahadat anda belum sempurna, saudaraku. Iya. Yang ketiga, konsekuensinya apa? Wa alla na'budallaha illa bima syara. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda mau beribadah kepada Allah, tapi kita beribadahnya sesuai dengan selera kita, boleh? Tidak boleh. Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera kita, Pak. Maka wajib setiap apapun yang itu disebut ibadah, wajib kita ketahui dulu ada enggak dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Wajib itu, Pak. Ya. Yang kedua, kita lihat bagaimana tata cara Rasulullah SAW mempraktikannya, sehingga pada waktu itu ibadah kita sesuai dengan ya praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Wa min fawaidi hadzal hadis, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fi ruknin wahidin. وذلك لأن العبادة لا تتم إلا بأمرين: الإخلاص لله وهو ما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما تتضمنه شهادة أن محمد رسول الله. طب اليوم dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah jadi satu rukun. Rasulullah tidak jadikan dua rukun. Rukun pertama misalnya asyhadu alla ilaha illallah, rukun kedua asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Enggak. Rukun pertama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa Rasulullah menjadikan satu rukun? Karena dua ini gak bisa dipisahin, sebagaimana kita sudah sebutkan tadi. Juga dikarenakan ibadah itu syaratnya dua, Pak. Syarat yang pertama apa? Ikhlas. Dan ini makna kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Syarat yang kedua apa? Mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan ini yang ditunjukkan oleh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Faedah selanjutnya ya akhi yang bisa kita petik, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wasfur rasul al-malaki li rasulil bashari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisidqi wa laqad sadaqa Jibril fima wasafahu bisidqi. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah apa? Sadaqta, kamu benar. Dan setelah Rasulullah SAW ditanya, apa itu Islam, hai Muhammad? Apa kata malaikat Jibril? Kata Rasulullah apa? Islam yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah. Terus kata Jibril apa? Sadaqta, kamu benar. Ya. Maka kata beliau, artinya malaikat Jibril menyaksikan bahwa Rasulullah itu benar, enggak mungkin dusta. Bahwasanya yang Rasulullah SAW sampaikan itu hak, kebenaran, bukan kebatilan, saudaraku. Maka dari itulah kewajiban kita, wajib kita imani, Pak. Semua yang dikabarkan oleh Rasulullah itu hak. Walaupun gak masuk di akal kita, walaupun tidak sesuai dengan selera kita, maka semua yang Rasulullah kabarkan hak, pasti benar dan wajib dibenarkan. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata apa? Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada kami dan beliau adalah as-shadiq, yang benar, al-masduq, yang dibenarkan. Iya. Faedah selanjutnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dzaka'us sahabah, para sahabat itu cerdas. Haitsu ta'ajjabu kaifa yusaddiqu sa'il min sa'man sa'ala. Di mana mereka merasa heran, kok ini orang bertanya tapi membenarkan. Yang namanya orang bertanya itu karena tidak tahu alias jahil. Dan orang jahil enggak mungkin membenarkan jawaban. Maka mereka merasa heran, ini orang kok dia yang bertanya, dia yang mengatakan benar. Kayak iya, heran para sahabat. Faedah selanjutnya, kata Syekh Utsaimin, wa min fawaidil hadis annal iman yatadhamman sittata umur. bahwa iman itu ada 6 rukunnya. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua apa? Malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Faidah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, "Min fawaidil hadis at-tafriqu bainal islami wal iman." Yaitu pembedaan antara Islam dan iman. Wa hadza 'inda dzikrihim jami'an, ini kalau bertemu dalam satu kalimat. Kalau dalam satu kalimat disebutkan Islam dan iman, maka Islam artinya rukun Islam, iman artinya rukun iman. Tapi kalau disebutkan satu saja Islam, maka masuk padanya iman. Demikian pula kalau disebutkan iman saja, maka masuk padanya apa? Islam. Ini yang disebut oleh Syekhul Islam Taimiyah dengan istilah Islam dan iman itu kalau bertemu berpisah, dan kalau berpisah bertemu, itu maksudnya, Pak. Iya. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, "Annal iman billah ahammu arkanil iman wa a'dhamuha." Bahwa iman kepada Allah adalah rukun iman yang paling besar dan yang paling agung. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mendahulukan ini dulu, kamu beriman kepada Allah. Sebab kalau kamu beriman kepada yang lainnya tapi kamu gak beriman sama Allah, sama aja bohong. Iya. Faedah selanjutnya, itsbatul malaikah, penetapan akan aja adanya malaikat, dan bahwasannya mereka itu alam yang gaib, dan Allah telah mensifati mereka dengan sifat-sifat yang banyak dalam Al-Quran. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Allah mensifati mereka apa? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan para malaikat memiliki apa? Sayap. Ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Dan Allah menambahkan dari sayap malaikat apa yang Allah kehendaki. Rasulullah bersabda, "Ra'aitu Jibril 'ala surati walau 600 janah qad sadda al-ufuq." Aku pernah melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli. Ia memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk timur dan barat. Sayap yang besarnya itu. Iya. Allah juga Allah mensifati para malaikat dalam Al-Qur'an banyak, Pak. Di antaranya sifatnya apa? Iya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah memaksiati perintah Allah dan mereka selalu melaksanakan perintahnya. Di antaranya Allah mensifati malaikat apa, Pak? Hah? Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim ya, tentang para malaikat, ketika mensifati menyebutkan tentang kisah wanita-wanita pembesar Mesir yang diberikan setiap orangnya apel dan pisau. Kemudian oleh Zulaikha disuruhnya Nabi Yusuf untuk apa? Berjalan di tengah-tengah mereka. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ketika wanita-wanita itu melihat Nabi Yusuf, mereka tercengang dan mereka tidak terasa memotong tangannya sendiri sambil berkata, ini bukan manusia biasa, ini malaikat yang mulia. Berarti malaikat apa? Berdasarkan ayat itu, berarti ayat malaikat itu apa? Indah sekali, Pak. Kenapa? Karena Nabi Yusuf disamakan dengan apa? Malaikat. Berarti malaikat itu indah sekali, Pak. Kecuali malaikat pengadab. Karena Rasulullah pernah melihat malaikat Malik. Ya. Wajahnya kata Rasulullah menyeramkan sekali. Sebab kalau malaikat pengadab itu ganteng-ganteng, adabnya enggak kerasa, Pak. Ini adabnya kok malaikatnya enggak. Allah ciptakan malaikat Malik dan malaikat penjaga api neraka itu, ya, wajahnya menyeramkan, kasar dan keras. Ya. Ikhwatul Islam, azanillahu ya. Dalam hadis-hadis disebutkan tentang sifat malaikat banyak juga. Rasulullah bersabda, kursi Allah dipanggul oleh 4 malaikat. Satu malaikat berbentuk manusia, satu malaikat berbentuk elang, satu malaikat berbentuk singa, dan satu malaikat berbentuk saur. Saur itu banteng. Berarti ada malaikat berbentuk manusia, ada malaikat berbentuk apa? Singa, ada malaikat berbentuk apa? Elang, ada juga yang berbentuk saur. Rasul juga bersabda, udhina li an uhadithakum an dikin qad maraqat rijlahul ard. Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan kepada kalian tentang ayam jago yang kakinya menembus bumi, kepalanya merunduk di bawah arasy. Bayangkan, Pak, ini ayam jago terbesar di dunia nih, Pak. Kakinya menembus bumi, kepalanya merunduk di bawah arasy. Padahal, Pak, jarak bumi ke arasy itu luar biasa. Apa kata ayam ini? Subhanaka ya Rabb ma'azamak, maha suci engkau ya Allah, betapa besarnya dirimu. Kata Syekh Utsaimin, sepertinya ayam ini adalah salah satu malaikat pemikul arasy. Masya Allah. Dan banyak lagi dalil-dalil dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat siapa? Malaikat, yang jelas kita wajib mengimani, Pak, akan adanya malaikat. Iya. Baik, sampai sini ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya, kita buka pertanyaan sampai Isya. Sampai Isya. Ada hadis yang isinya sahabat bertanya kepada Rasulullah, di mana Allah sebelum dia menciptakan arasy? Rasulullah menjawab, apakah hadis ini sahih? Seingat saya hadis itu tidak sahih. Memang ada sebagian ulama menghasankannya. Ya, tapi yang rajih wallahu alam hadis itu tidak sahih. Saya mengambil rumah secara kredit. Hukum kredit itu pada asalnya boleh, Pak. Yang membuat tidak boleh itu bila transaksinya riba. Contoh misalnya, kalau Anda terlambat, Anda kena denda. Maka denda ini jelas riba. Iya. Adapun kalau kreditnya enggak tanpa riba, Masya Allah, enggak masalah. Kredit boleh, enggak apa-apa. Andaikan kita sholat dalam kandang kambing tidak apa-apa, apa ini tidak bertentangan dengan syariat Islam bahwa tai kambing najis? Para ulama berbeda pendapat. Apakah binatang yang dimakan dagingnya itu tainya najis apa enggak? Menjadi dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan najis dan ini madhab Syafi'i. Iya. Kebanyakan madhab Syafi'i mengatakan hukumnya apa? Najis. Sementara kebanyakan ulama yang saya ketahui jumhur mengatakan hukumnya tidak najis. Dalilnya yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa orang yang sakit di kota Madinah untuk minum air kencing unta. Untuk minum air kencing apa? Unta. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk sholat di kandang kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Shallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi marabidil ya ibil au kama qal." Salatlah di kandang kambing dan jangan salat di kandang unta. Adanya anjuran dari Nabi untuk salat di kandang kambing menunjukkan bahwa kotoran kambing itu tidak najis. Makanya kalau Anda berkata, bukankah itu syariat Islam yang mengatakan itu, afwan, maaf, kita tidak boleh menisbatkan ijtihad seorang ulama dan memastikan itu sebagai syariat Islam. Karena kita tidak tahu mana yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, Pak. Yang kewajiban kita adalah kita lihat mana pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak najis. Karena dalilnya kuat sekali. Izin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di kandang kambing jelas menunjukkan itu. Enggak mungkin kan kita ke kandang kambing ngebersihin dulu tainya dan yang lainnya. Ya. Izin dan bahkan perintah Nabi sebagian orang yang sakit di kota Madinah untuk minum air kencing unta. Berarti dikiaskan kepada unta dan kambing itu adalah setiap yang makanannya yang dagingnya apa? Boleh dimakan. Kerbau, ayam. Ya. Bagaimana dengan binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan? Ini juga terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan seperti anjing, kucing, apalagi harimau, apalagi macan, macan sama harimau sama aja, Pak. Iya. Apakah kotorannya najis atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak. Dan imadab Imam Bukhari, Ismail bin Ulayya, dan banyak dari kalangan tabi'in. Alasannya apa? Tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Sehingga dikembalikan kepada asalnya segala sesuatu itu apa? Tidak najis. Sementara sebagian ulama berpendapat najis. Dalilnya mana? Hadis bahwa Rasulullah SAW pernah buang air. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Ibn Mas'ud, carikan aku batu. Maka Ibn Mas'ud cuma dapat 2 batu. Nyari-nyari lagi dapat kotoran keledai yang sudah kering. Dibawa kepada Rasulullah. Diambil 2 batu, dibuang kotoran keledai tersebut dan berkata apa? Innahu riks. Nah, terjadi ikhtilaf para ulama makna riks di sini. Jumhur mengatakan riks artinya apa? Najis. Sementara mereka yang mengatakan tidak najis mengatakan, oh enggak. Sebab kalau itu najis, pasti Nabi memerintahkan Ibn Mas'ud cuci itu kena. Tapi tidak ada perintah kok Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ibn Mas'ud untuk apa? Rasulullah juga ketika mengambil itu kemudian dibuang enggak mencucinya juga tangannya. Yang kedua, maka dari itu mereka membuahkan makna riks itu apa? Jijik. Ya. Sehingga hadis ini tidak sharih menunjukkan bahwa itu najis. Sementara jumhur mengatakan hukumnya apa? Najis. Dasarnya hadis tersebut. Adapun kotoran manusia memang sudah ijma seluruh ulama dan dalil juga jelas dan tegas dari sunnah akan kotor apa haram apa najisnya kotoran manusia. Anjing, apakah kotoran anjing najis atau tidak? Ikhtilaf para ulama. Imam Malik mengatakan enggak najis. Imam Syafi'i mengatakan apa? Najis. Ini masalah ijtihadiyah tidak, Pak? Masalah ijtihadiyah. Kewajiban kita ambil yang rajih, selesai. Silakan Anda membantah pendapat yang Anda tidak sesuai, yang Anda pandang lemah, tapi secara apa? Ilmiah. Namun ingat, tidak boleh menyesatkan. Tidak boleh mengatakan kamu bahlul, kamu bodoh, kamu ini. Orang ulama yang berpendapat seperti itu. Iya. Kucing. Nabi mengatakan sesungguhnya kucing innaha, pakai ha tuh. Ha di sini kembali kepada hirrah, artinya apa? Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Ada sebagian orang mengatakan maksud hadis itu bukan kucingnya tapi bekas air liur. Kalau itu bekas air liur bukan ha, Pak, tapi hu. Karena bekas itu, air liur itu artinya su'ur bahasa Arabnya. Su'ur itu mudzakkar. Tapi Nabi mengatakan innaha, pakai mu'annas. Kembali ke mana? Hirroh, ke kucing. Nabi mengatakan kucing tidak najis, tegas. Dan hadis ini tidak ada hadis dalil yang mengecualikannya. Makanya mereka yang mengatakan bahwasannya kencing kucing najis, mana dalilnya? Sampai detik ini saya punya keyakinan bahwa air kencing kucing tidak najis. Karena dalilnya jelas, Nabi mengatakan apa? Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Ada orang membantah, bagaimana dengan sabda Rasulullah, mukmin itu tidak najis, berarti kotorannya suci dong. Kita katakan kalau itu dalilnya ada pengecualian, ijma. Ada dalil juga dari sunnah yang menunjukkan akan kenajisannya. Sedangkan kucing, mana pengecualiannya? Saya minta najis dalilnya. Oh, ada itu hadis Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa kotoran keledai itu apa? Riks, najis. Sehingga dikiaskan. Kita katakan kias itu mafhum. Sementara hadis ini mantuk. Dan kaidah usul fikih mengatakan apa? Apabila mantuk bertabrakan dengan mafhum, didahulukan mantuk daripada mafhum. Justru saya belum dapat dalil yang kuat yang mengatakan bahwa air kencing kucing itu apa? Najis, Pak. Saya belum dapat dalil. Kalau antum punya dapat dalil, tolong beritahu saya biar saya bisa rujuk. Iya. Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.